terang nongih masalah solat ya. Terus kulo tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kulo terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kulo terangno ilmu filosofi ini solat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-shalatu khairun maudhu'un fa akthir aw aqilla. Kula balen malih. As-shalatu khairun apa? Maudhu'un fa akthir aw aqilla. Dadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu' itu sesuatu sing asli. Pokoke salat itu mesti apiye. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sithik. Dalam konteks artine salat fardu karuan nggih, kaifiyae karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak utawa sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya tiga, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih sampai srengenge napa meledhek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12.5 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iku jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhewe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dhuhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Lah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Nge. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate salat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke 9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul layli masna masna, berarti 2 2 2 2 2 8 terus 1 witir. Ini kerungan tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten oh, songo, lebih seru toh. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib apa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono traweh 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi mung dasare ora cocok iku didadekno masalah kan. Dalile opo? Dalile ora cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunnah. Kowe salat duhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khase opo? Ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ana cocok ra cocok. Mboten iki kula terang lho. Nah. Traweh itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sak niki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya kene niat ngakali pangeran. Tapi pangeran bakali ya ora kene. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Traweh itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok traweh. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi salat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu salat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, "Mboten Gus maksud kula niku telu tapi loro sik." Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini dua sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan ndak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir. Tapi rokaatnya dua. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rokaat ini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah dua rokaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu. Karena anda sekali bilang itu witir, berarti anda bohong kan? Nyatanya dua rokaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri nih, engkok nasibku ngenteni yang satu itu. Gak bisa sholat nanti selesai yo, selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasyahud awal engkau terus tambah sak rokaat kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu akhirnya diakali wa sholu sunatan minal witri nggih. Tembriki ono minal witri kan. Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sik paket witir tapi genep sik tapi ini sementara Gusti tapi sik. Bingung itu cara pangeran ra pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang ya mugo-mugo sepuro pangeran ya ora usah ngene iku. Dadi nak salat ge nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang dua rakaat itu berdiri sendiri karena salat itu setiap dua rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya satu itu. Makanya dua itu rasa ana witir-witiran cara Sidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang dua-dua itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak, enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Nggih. Lho ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adate ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ana. Nah, itu paham ya. Terus niku kaifiah-kaifiah salat. Disampaikan memang akal-akalan tengene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaate ini. Dadi niku rondok bener ya rondok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan mulanya kalau nak witir ya ratau tak niati witir mulanya kalau ra cocok baik pengumuman niku rapati cocok tapi kan kalau makmum ramalek dihisap kan cara salah ya yes. Usolli sunatan anut imam tengah hati kulam pun supaya nah, kami salah ya malah salah nak bener gimana apa bener tepak-tepakan nonton makmum jadi kalau ini orang alim fakih tapi paling tersiksa aku kalah sampai adat, kalah sampai apa? Adat nentang adat itu rapi, jadi Nabi kalau mau uang, ya semelak mau uang kalau mau uang bintu, ya melak apa? Bintu nah itu ngerti kan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa sebetulnya sholat itu niatem salah lah kelira-keliru lah, orang sholat itu bisa apa? Rausah detail-detail apa niat. Lainnya dari Imam Syafi'i, kau yang melebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak ni waktu duha ya untuk duha. Karena wes barang apa, piye-piye tetap apa. Oh, nanti orang usah ribet-ribet niat, memang barang apa. Faham gitu. Imam Syafi'i kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa, bulat. Faham gitu. Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas enggak disunatkan jamaah. Witir juga enggak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalemnya dikenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah, niku kula ora cocok ning. Wong ora kepintar tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone wis lagi ibadah, mbok ibadah sing ora enak meniko. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum shadaqah. Dadi kowe iku malah lucu. Wis ibadah kok mbok apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ora kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno Ruhin. Nek ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah jaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula ora pati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya ndak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ki ibadah kan. Wong turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo apa? Mergo ra turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Makane kula nate crito teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Didudono wali sing sauri-uripe mung turu kecuali salat fardu. Ya iku wali sing setingkat kuwi. Mboten tirama Gusti tapi niku kok turah turu. Ya takokno sesek, kena apa kok turah? Jebule tak takok, kena apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nek kowe poso tahajud, jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi, tetep paling selamat kok oh, turu. Akhirnya ngakoni dene jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mlane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mlane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak niku iso dadi napa? Wali. Mlane kena apa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu, tapi aja tiru. Tapi kan cerita ilmu, dari ilmu itu aku duduk setuju nih, ini ke ilmu. Difaham ya, terus. Kalau piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kalau piyambak gak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disiron. Kalau balik ini malik, seperti sodakoh. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riak, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat gak usah berjamaah plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu, baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha, di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kayak nentang ya goblok, barang apa kok tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ra roh sunah Nabi gitu, Pak. Mulane aku ora takok itu yang jenengan takok kok ngubang-ubang. Lah mane aku wong alim dadi bingung. Bingunge iku mergo akeh ilmune ora kok koyok bingung ngem. Ya tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau sing mesti ngene. Karena Anda harus sepakat kan kelon niku napa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu ini ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat, ini makom saya, tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mula Mati yang pernah disebut di mana? Ya Mula Mati ya. Orang yang mau coba Mala Mati ya. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi juga tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang, jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadidi. Dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Matiyah itu kalau katoan itu dengkule ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok lanang loh, makanya coba yang wedok ini lanang, bagian lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asadali liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asadali yang jadi toreko semua Sadiliyah nu, itu juga pernah wali anyaran. Ya. Janggal dia ini kan cek wali perfect, wali-wali seneng sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit dan bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak maksudnya, itu kok orang tadi. Terus digojol kesana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak, itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya torekoh, kumpul wong bid'ah-bid'ah, wong sekuler-sekuler, wong nakal-nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergodik ini. Karena dik ini mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah, tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dik ini ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal itu kena azab. Mergo diproses ilawah. Diproses didakwain apa? Ilawah. Sebab barokah ini dik ini jadi wali. Terus adik ini sholat sunat qobliyah ba'diyah, adik ini berat. Kok tahu belas alasannya? Dijak sholat fardu ya abot. Nak nganti disongkok qobliyah ba'diyah penting, malah abot. Mulanya aku rasa sholat qobliyah ba'diyah. Lah itu sing makom itu. Kula baleni malih. Dijak sholat fardu ya abot. Nak nganti aku qobliyah duhur patang rokaat, ba'diyah duhur patang rokaat. Atau orang rokaat, orang rokaat. Tapi paling afdol kan papat, papat. Khusus duhur loh. Kaya apa? Jadi adik ini nunjuk nak Islam itu mau sholat fardu fakot. Ora luweh, ora kurang. Lha iku dadi wali Mula Matiyah sing digo tawasul teng Marakib Syekh Abdul Qadir apa? Jilani ya Mula Matiyah. Iku wali-wali anti salat. Qobliyah anti salat. Dadi. Lan kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat ta. Pokoke sementing ku ya sementing betul, sementing betul. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami, beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafa'ul sama Abu Yazid Jinten Al-Bustami. Itu dia wali, ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula raroh referensi ini, tapi kula nanti diceritani. Nak sing tadi saya tahu kitabnya. Dari fair secara akademik sing wau kula roh kitabe. Nak niki jari cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin kaya jare. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung-warung mabuk, warung flyer, warung ya. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain, enggak ada ya keriting ndak itu ya, semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting ndak semuanya itu tok. Tanya-tanya enggak ada yang lain, terus mosok wali kancaku kok awur wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah, nek ngono ngipiku kok setan. Terus dicetok mbek wali tadi. Ya Bayazid, ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Padahal ndak ngomong apa ya, memang dikon. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Wah, yu wali tenan maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinyak bu, cangkemmu sing darane aku kancanan sopo. Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nek kancaku do mabuk aku orang banyu. Iku ape tak tobat no, sing separuh wis ning masjid, saking nyabariku ngancani, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separuh tugasem ngono. Senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kok nobatno preman. Mergo mangkel nek disalahno Abu Yazid, sing separuh tugasem. Mergo sing separuh wis tak tobat no, saiki ning masjid senengane warung ya. Abu Yazid ya rada meriyang tapi wong piye ditantang ngono, dekne wali tenan. Mau ngetok wali ini dene. Ya Allah, nak pancen kula wali ini jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid ngetok wali ini. Ra umatem kon ndelok ra iku, nak ora tobat aja diundang Abu Yazid. Wah, sampe dekat wali. Akhire, he umatku, hadza Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu. Ditelok wajah langsung tobat. Ah, makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya ke milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda-anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah, maksudnya pentingan itu artinya ben husnudzon mbek wong ada potensi itu. Lungge sampean tak critani di Yaman itu ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafidz itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Nyangger maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6 seperempat. Ya Sayyid Umar nggih mok gedeg-gedeg tok tapi Habib sendiri gitu. Mboten ngenteni wektu isya. Angger takoki ya, jenengan Habib ndak beduwi, pokoke kita beduwi. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim, kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mok 20 menit. Dadi nak sampean salat isya setengah 7 wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Lah cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Yang populer ente megonopo abang. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula nangger jamak takdim nangger kira-kira wis setengah 7 kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamuk kalau tiang-tiang, tapi niki dereng isak. Ya pokoknya cara aku wis ngisak, cara aku ra kudu mbok. Pokoke cara aku wis isak. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni entek megono apa abang. Ana sing debat, debate masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Podho ngalime ya podho sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentang iki ndekne cara ndekne waktu maghrib nganti kira-kira setengah 7 nganti jam 7. Engko lagi waktu isak jam 7 seprapat. Pokoke ndekne mau nak darani waktu maghrib cepet mau. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya nak kembaran ni, jadi nak tandingan ni. Jadi lucu lama kok jadi lama. Ya kadang ya lucu. Sampai nak solat subuh jam biro setengah 5 kan, anggap aja setengah 5. Berarti subuh nganti meletak serengenge ada waktu 1.5 jam. Ada waktu pinten? 1.5 jam. Lah saya ki maghrib iku wis surup, nggih maghrib napa surup. Kudune maghrib di padanan subuh ada waktu 1.5 jam. Amane nah, ini setuju, entek eme go abang tenan yo nek 1.5 jam, mana ndak nak santrine azan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkarane dekne cara berpikir maghrib dipadakno subuh, yaiku qoblatulu isyamsi ana wektu 1:30 jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi ya ana 1:30 jatahe maghrib. Dadi akhirnya santrine nak azan istighfar itu 7:30. Nak jam itu diamuk tenan. Nak maulad dawila wali 6:15 wis isa. Perkarane lah iku ulama. Ya semulane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Ya sing anut sing umum sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun maudhu'un. Asal salat iku mesti napa apik. Ya asal salat iku mesti napa apik. Soal kaifiah macam-macam. Nah. Sing terakhir sing masalah kaifiah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya satu rakaat? Jawab Imam Syafi'i, na'am, boleh witir hanya satu rakaat. Kados kula piyambak barisa seringe witir namun sak rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine sak rakaat fakat. Iku witir sejati, wah witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ono nyicil napa? Nyicil napa witir. Jadi kula tak akaligus kenapa nak witir sitok. Lah aku nganggo witir model piye wae iku ketoke ora sejati, sejati ya. Witir napa sitok. Dewi Sayyidina Utsman itu sauri-puri-puri sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kosito iki sak rokatok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam lha iku perkara. Dadi sak rokaat tapi diwaca Quran apa khatam. Dadi auta rabbi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rokaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tau witir nganggo 3 rakaat. Cari Imam Syafi'i iku gak mungkin sing witir tetep sing nguri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witir rakaataini jami'ah wis pokoke salatu jami'ah ya. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imam salli sunatan minal witir rakaataini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh, secara fikih aneh, bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung, sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Maksudnya assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wes disalami, mau mau kayak ngentut ya sholat sah, mau mau auratnya kebuka, ya sah. Mereka wes bar. Paham ya? Jadi sholat itu raiso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apa? Bantah-bantahan sholat ya apa? Bantah-bantahan barang apa? Jadi bangkit bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan? Malah mari fitnah. Ada bantah-bantahan perkara apa? Sholat. Jadi aku lama, ini macam-macam. Ini sing terakhir kula terangno tentang filosofi sholat. Di kula suwun, sing aji kula, sing seneng kula. Senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kader. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sholatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Uta namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno sholat mari ahlil jannah. Jadi kita nak sholat mesti ahlil jannah. Wong kot aflah, teman-teman bejo wis mesti bejani. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku wis keliru, semua meden-meden itu. Nak faham setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-meden itu. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Yo ora pangeran kok meden-wedeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ono kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tan setan cek goblok kemke meden-medeni aku suul khotimah aku tetap sholat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin manusa sesat kabeh ya sesatno wae ra usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo mok. Ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat kegagalannya, paham nggih? Dadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita enggak maling, yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalan ini apa? Setan. Lah kita ndak ora dan setan wis sholat puluhan tahun digodho ilang gandane goblok kowe. Nak wong iku sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Mergo wong sholat berarti setane gagal. Mulane kula mbek setan ku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon mbun neraka ya kok gelem. Sale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah ya mletene lah ya wong lemahe ngono kok mbok entuk. Ternyata setan kan lemah sekali kan? Lha iku sadaqaul azim ketika ngendikan inna kaida syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih sering napa? Sering muji, darani setan hebat, wong wali, wali kadang digodho kenek. Ya soal kenek cara kenek akeh ra kenek ngono wis akeh napa? Akeh mboten napa? Kenek. Minimal ngeten to sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud ra sida tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Omong-omong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kabeh. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kae gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti, kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Sa'roni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa nggih jenengan? Lah wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Oh wis bar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan nggih tenang wae kula nggo lah. Kula duwe elmune, kula duwe elmune. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa nggih jenengan Gusti? Sing nang ana sapa nggih jenengan kula? Lah iya, sak kabeh ku sing ngersakno aku rido ra wis bar. Lan nek nak tangi rali tahajud nggih rido mawon. Apa menes bedino. Dadi penak berislam tuh enggak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah iku sanggep ae ku kabeh kersaku bar. Faham ya? Dados nak wae tahajud nggih tahajud yo kersane pangeran. Ra tahajud nggih ra tahajud yo kabeh kersane napa? Iran, penting buatan maksiat mun saya, penting buatan apa maksiat. Murah jenengan ngandel kulo. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misalnya. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan. Berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir. Lalu sombe nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhirnya sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayyan apa am bayyina. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pangeran. Sampean saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada, juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena ora kelindes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoki, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang enggak tahu. paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita enggak tahu. Sing darani urip iku apa ya ora roh. Kuwi roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane perkara ne ora iso jelasno. Walane ning Arab al hayat didul ma'mat sing darani urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kuwi urip ku sebab apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh, nyempatnya di jantung ngene-ngene saya. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi saka kubur juga enggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi saka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi apa di, ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati songkok kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasane wis dadi lemah kok. Ono meneh ku carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi songkok kubur iku mohal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no, dadi roh gentayangan dhisik kopo jujuk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh pundi? Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora masar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomelane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Ya dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidzal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewak nopi? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng gerduwe kuwi elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milah dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat mletene ngono jebule milah nggon neraka. Kudune nak hebat kan milah nggon napa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka nek wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur koyo botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang iki wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyo botol koyo watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa? Sama dengan kita ndak siapa? Siapa? Alam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin. Dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan nopo ge delok dunya nu pun bar urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan nopo tahun misalnya. Anda ndak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7000 tahun kok ora protes mbek pangeran terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7000 tahun yang lalu. Ya sak niki kan pun tahun pinten to? 7000 ya. Umure donya sak niki pun pinten? SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoke dihitung langit bumi niku pinten? 5000 tahun. Lah sak niki tahun 2000 sekitar 7000 tahun. Padahal wonten sing ramal lak umure donya mung pinten? 7000 tahun. Dadi enak sing mung utang-utang mun beres niki mun wonten bar niku mun dianggep bar niku mun muntah ini jari ini dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misale kula nek ndelok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawas-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah itu buah hitungan konti wajar dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5000 tahun sebelum napa Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan napa? Sing ngitung ya sapa terus? Ke apaan terus? Nggak, begini saja kalau sampean melihat matahari misalnya. Matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu. Ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya enggak panas, enggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan, maksudnya kan di masalah kan kena. Kayak rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho iki kula mikir mau gampang ngeten. Misalnya buaya guys yang masyur dianggap hewan purba yang terlama. Manusia hilang wis ketok angel. Misalnya kayak boyo guys mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan ning swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang enggak ada unsur sinten? Ada. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam iki ambak kan pun kapundhut. Lah tapi Adam-Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Kobil apa sing ora roh sokae cek ngono ae. Wong jarene cerita iki jare cerita. Kobil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahir ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahir ning bumi, rapati ganteng, dirabekno iklima sing wayu. Lahiran swarga. Kre Kobil ku gak trimo, wong aku cah ganteng kok dintukno. Cele. Mulane saiki nek ana cah ganteng dintukno cah elek ra trimo ya koyo Kobil. Lah tapi gak pikirane Nabi Adam ya ora romno ben silang ben sedengan. Mereka nak elek atau elek kan malah musibah kan. Saki anak air amelok dosa tapi eleknya double. Misalnya keriting untuk keriting, elek untuk elek, fikir untuk fikir kan. Ya memperparah dong. Coro kulo ancen haram. Elek atau elek rabi coro kulo haram. Saki anak air kan raro popo ucuk-ucuk. Elek banget. Orang terima elek apa? Elek apa? Banget. Jadi cerita kan ngoten. Walhasil akhirnya tukaran. Mereka Kobil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Kobil seneng buah-buahan. Mulane seneng buah-buahan iku rada masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene wong marap sate buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Go iku risik kurbane sinten? Kobil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya. Perkarane korbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Dadi ada sebuah toreko sing ngaramno anak buahe mangan pitik, perkarane wong ku lakone kaya sing dipangan. Yo repot. Yo repot ta ngoten iki. Repot. Ya repot lah kalau terus ya repot berarti tidak sering mangan melut tak bulat ini berlebihan tapi kalau ini apa? Berlebihan ini biasa aku lagi buatan fanatik ini biasa tapi kalian aku rasa senang mangan jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak aku rapati senang apa? Mangan walhasil akhirnya Kobil korbannya tidak diterima Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Kobil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan konflik tertua. Mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Ana orang tukaran kira usah gawa, itu tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha islame, Irak, Syria kok bentrok, bentrok itu tradisi terlama. Demi wedokan di ruang itu tukaran, tradisi terlama. Wis biasa dadi ki biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian ngendi iki wau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya, nanti yang tasawuf ngarteno kabeh ku kersane Allah. Nanti yang fikih ngarteno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggu hidayati pangeran, iso zakat yang nganggu dunyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu dunyane sapa? Ane sing bener gitu teori tasawuf kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekah ana nggih dunyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi taala artine nek cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tawo. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan. Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng GR to nak muni. Aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat. Itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi ya apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apaane ngene ya ora jelas. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat. Ya bahasa gak jelas, ya gak jelas juga bahasa itu, tapi ya ben ngono. Faham geleng-geleng ya, terus sholat niku. Ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosiin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit, sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engko tarik pas aku sholat. Gua aku nak sholat iku lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa, sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan. Lara. Pesen engko aku tarik pas pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas sholat. Umar dipateni pas sholat. Aku yakin wong nakal mateni rugen pas sholat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono jepi. Semasa sholat tetep siaga ya. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas sholat, kalau musuhnya aku ngerti sahabat itu paling lali nak pas sholat Sayyidina Ali kabudutnya gak pas sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih luwih apa? Canggih wah tetap konangan loh, sholatnya paling ngandis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri nanti gak lewat ngeran jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nak sekali sholat geleng pengiran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran wae rata-rata ulama dulu begitu. Lah niku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin tuh pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja enggak tahu ya dia karena asik mbek pengiran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pengiran eling liyane. Nah, tapi kita serai so kan bayang do solat solat ke kelas ngoten. Nak kaji Nabi Muhammad soft paling gurih niku yasmau azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak sholat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine ning pangeran kados banyu sing umum. Ka'anna husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'iru min hujuludul ladina yakhshawna rabbah. Jadi Allah nasala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiyah masan ya taqsa'iru min hujuludul ladina yakhshawna rabbah. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja. Berarti yo qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateri wong ora iso. Guys, tetep ora, tetep apa? Ngono ngrasane krungu. Parah-parah. Sholat e awan iki parah-parah. Sholat e riyen para sahabat ku menjadi luar biasa. Sampai wong-wong kafir nak ape nyerang sampai ana salat khauf iku sampai wong kafir sepakat engko nak nyerang Muhammad iku pas napa salat sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf salat di mana separuh saf jaga musuh mergo Nabi nak salat lali sahabat nak salat dilali akhire gini ku dalam sistem keamanan dadi kelemahane sahabat gini ku akhire Umar salat di depan umum lho di depan umum kok iso lali kabeh. Mestinya nak Umar lali kan makmum ruhin Mustafa eling mboten niki sing saf awal 2 niku lali kabeh. Lho nggih Imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi kuwi iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Mungkin salat kabeh. Nak saiki ora iso, aku yakin ora iso. Oh kena saf guri siji to sih. Nyak-nyak masjid sapa kedua to sih salat omong ya tenang sih. Lha kuwi sanggepe barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengarap, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing solat rasadar, uka abe orang kok Umar tok. Lepas mau Umar ngotot, liane buat nak kecekel tengguri itu. Hebat kan? Si Dina Ali malah lucu mana? Mendeling no ada ya, mulai dulu ya ada intelijen, namanya jasas. Dan itu saya tiru Dawe si Dina Ali. Jasas, jasas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok salat, mbok ndak usah salat jamaah di masjid. Kita-kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, "Hisni ajali." Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, "Yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga enggak ada artinya. Begitu juga aku nak ora wayahe mati." Iku bo, wong niat mati ini aku yo ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Saman delok saiki, misale Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matine yo ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima sing panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglimane sinten? Khalid. Zaman kafir yura kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Yura kena dipateni wong kafir. Pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune. Lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung, aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jadi. Nangis dene pe aku wiri pe kanca-kancaku sing mati ning pedan perang. Wong aku perang semangat ben mati. Malah kok mati neng kamar. Lho iku ajal. Maksud iki crito iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe. Mergo tipak panah saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid kabine dibuka, delok le gegerku. Ma bena rum khati toknin wa bena saifin ku sampai sab'i na tokna itu sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso orang mati ning kene ku piye? Ndak artinya bener Sayyidina Ali. Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang gak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar teng Badar? Gak tahu mati. Mulane Sayyidina Ali diudun-udun mati, jenengan nanti dibunuh jare sing matene aku iku ora wong-wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiyang Khawarij. Nah, tapi Sayyidina Ali keyakinane iku ajal. Sayyidina Ali lucu tenan. Ketika di pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor. Intine cerita. Aku ora mati. Akhbaroni Khalili animit tu yudrobu ala jumjumati hada. Aku dikandani Kanjeng Nabi mati ku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali ku lucu pas dalam keadaan ngono jek guyon. Umumnya sepanjang orang parek pangeran serak kena dikias. Urung cong aku nak ikurung mati. Aku dikandani Nabi mati ku iku. Iya kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman malah Sayyidina Utsman gak lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar cara saniki sekitar duhur, duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin, kau mau dibunuh sama orang Khawarij, buat Anda keluar dari belakang. Atau kita-kita ini Anda perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora. Aku iki poso ya. Poso ya, poso sunat. Terus jadi ngomongnya kan janggal, macam ketika aneh wali wah aneh. Hubungannya nopo jenengan poso mbek dikepung deh. Mau Nabi ku metuki aku neng jendela iki. Wa akhbaroni ya Utsman satu fti rumai. Man engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib mung janjine Nabi dijabuka bareng. Lah lucu lho. Ora kena ditebak. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabudut. Jadi ku sahabat-sahabat, mergo mereka iku wis biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kowe urip yo ora ora sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umurmu mung nganti 40 tahun? Kowe ora sebabe, ora ora. Kowe aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertahannya berapa ya? Kan ora iso jelasno. Wong kerja sehat aja urip, lho omongan kok ngono pokoke. Lah iya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pinter kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita enggak pernah tahu kan. Kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40? Jadi walhasil kita urip yo ora ora sebabe, kita mati yo ora ora sebabe. Namun roh kabeh ku lillahi Rabbil alamin la sari kala. Mulane ngendikan ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati yo wis ibadah. Angger kowe ridho mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemprotes be Allah matimu protes. Kue termasuk uang sing dihitopi Allah. Kue ojo mengerakno aku, ojo manggon langit bumiku. Malam yardo bikodoi, walam yasbir ala balai, fal yatub robben siwai, wal yakhruj min tahti ardi wasamai. Jadi uang sing rasa setuju keputusanku ngendikane pangeran, ojo nganggep aku pangeran, ojo manggon bumiku, ojo manggon langitku. Aloro gak manggon di. Diusir presiden kaya jek iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir padha ra melok gawe ne. Nah diusir pangeran. Bar ta napa? Suma inaku mongkon nulis sak temne sira kabeh badhe dalika sause mongkon-mongkon kabeh iku lama yitiuna iku mati kabeh. Sause urip ge mati. Yo bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top yo mati, petinju sing kondang yo mati, para pembunuh yo napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakar tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar. Lah dokter iku mati ta ora jeng soben nggih mati ya wis padha wae saya repot. Malah Abu Bakar at-tabib amrodone, ora dokter malah lara. Tapi yo coba tiru niku ora makoh. Takokan kok sine. Kulo undangno dokter. Lah dokter iku iso mati ta ora jeng takokane. Nggih mati, Mbah. Ya wis padha wae. Lha ora usah udan. Mosok nambani wong nolak mati kok dene ape mati? Di ya, tapi nganggo ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Suma inaku mongko nulis sak temne sira kabeh badhe dalika sause mongko-mongko iki urip iku lama itu na ya mati kabeh. Suma ina aku mongkon nuli saat temen sirah kabeh ya mal kiamat ini dino kiamat tu pasuna aku dentangek no kabeh lil hisab dikrono hisab wal jazai lan piwales. Walakot kholak nalan teman-teman gawe sop ingsun fokokum saat duwi sirah kabeh sab atoro iko ing pitu piro pro dalan sab asamawatin tegesi pitu piro pro langit utai toro iku jam utori kotin jam elafatori ko li anaha krono saat temene langit utol li anaha li anna sama iku turu turukul malaikati piro pro dalan lintasane malaikat. Wama kunalan orano sopo kita anil khalki sanging gawe tahtaha utawa anil khalki sanging penciptaan to isine makhluk tahtaha kang isore sama iku hofilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali sisteme sak rizkine sak macam-macam ora tau lali. Mula Nabi Musa nangke tangklet mbek pangeran Gusti kula niku kepen tangklet mbek jenengan ndak jenengan tenan ngeke rizki wong sak donya carane piye jer. Terus walhasil Nabi Musa kon nutuk watu, watu ditutuk pecah. Kon nutuk meneh, pecah meneh. Kon nutuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahe pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan, ya dhewe anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye? Mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso dhewe anak turun jare. Kewan sing ning jero watu ne ya duwe anak turun. Mulane kula nate crito pas ngaji hikam enjing niki kita anggota tak korup ketemu pangeran jing ben niku dawuh Sayyidina Ali dawuh sahabat semua sahabat nate dawuh niku lauku sifal ghata mastatu yaqinan temak sing masyhur iku sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali umpama sok ben nek kiamat aku roh langit bumi roh malaikat imanku gak tambah jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu lah kok kan tambah sepundi misale nggih kula nyontokno nggih ini nyata. Misalnya jengben kalau mati, si Dinali jengben kapundut sedangkan. Jadi sahabat agak guyonan ini. Misalnya malaikat neng langit nyeritakno kekuasaan Allah neng langit tu ono Zabarjat, wah hebatnya pol Zabarjat, ono marmer rupanya biru, ono giok, wah langit tu hebat ajaib. Gak ono neng bumi ono. Kalau langit tu terkenal goni Zabarjat, goni Zamrud, goni Feros, goni batu-batu mulia. Jadi sahabat, ini sahabat saya Dinali. Lha iku nunjuk napa? Malaikate ditakok iku nunjuk napa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sidina Ali crito, ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku wis ora iso ana wong gawe. Mesthi kekuasaane Allah. Akhire malaikate manduk-manduk iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat neng alam malakut neng alam langit yo iso diceritani hebat neng alam bumi. Karena malaikat yo ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lha nyamuk yo selingkuh kan. Yo ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine kuwi ana urate ayo misalnya. Iku berapa ribu urat. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Nyamuk. Yo meteng. Engko ndoke yo ana pori-porine ning jero. Oleh gawe ku piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono malaikate mesti gawok. Padha aneh kan. Mulane aku yo ora kepengin ning alam malakut dari sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane karo aku pengen dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit yo delok kekuasaane Allah, ning bumi yo delok kekuasaannya. Mulai dari Sayyidina Ali, lah aku ada dudukan alam malakut, imanku yura tambah. Nono sahabat takut, lah maksudnya yura tambah biung tambah rakeh. Darah podoai, kabeh gelaran rahmati Allah kekuasaannya. Allah buat diterang nanti mati kesimpulannya yo sito. Inna wohala kulisein, kodir jadi Sayyidina Ali. Mulai lauku sifal kotok, mastat tu yakinan. Buat dunia dibuka keyakinanku yura tambah. Lalu disebut ya tanaz zalul amru bainahun nari ta'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaq anabas Allah sing gawe langit bumi terus wa minal ardi napa mislaku terus ya tanaz zalul amru sak terusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bu. Tapi kowe iku goblok, ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok diceblek iki lho. Mulane nyamuk iku nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokoti kue semangat perkara ini kita duduh no kok malah gak paham. Lalu disebut inna woha la yastahi ayat riba masalam ma'ba'udotan fama fauqa. Wancen kula bayang no ngoten. Wes ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mumpun nah contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gedhe. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wes ah, mbok sekolah ning Amerika, Inggris entekno sekolah. Nek iso gawe patung nyamuk. Wes ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gedhe nggih patunge rasane, tapi kan nggih patung nyamuk. Mbok nganti muwati nganggo teknologi paling canggih. Wong bar iku ya ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno, Allah iku ora isin gawe conto nyamuk. Perkarane ya nunjukno ajaibe kekuasaan. Lah iku sing ape digawa Sayyidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane, paham iki. Nak ndekne nyontono ajaib malam malaku, ndekne ape nyontono napa? Nyamuk. Paham iki ape nyontono napa? Nyamuk. Lah Nabi Musa ya ora kurang pasal nyuwirene dikenangan nyontono napa wae. Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham gitu tadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mok perkara semut. Nabi Sulaiman iku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut. Napa konvoi semut? Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut iku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wa junudu. He pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampai kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendi Nabi darane napa ora roh. Lan fatabas sama dhahikam min qawliha jare Sulaiman, semute bijak kepen nyelametno anak buahe ora tak idaki kudaku. Mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja nih." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal pindah. Akhirnya barang pindah niku semute matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir napa? Keselamatane napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak ndekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong boboten ya ora roh. Pokoke yo gula si tok-tok. Satu biji gula. Niku disowakno Nabi sinten? Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae roh matur. Iku Sulaiman dadi tau menghormati hadiahe napa? Nak dek ini nabi tenan mesti nompo dengan sepenuh hati. Tapi nak dek ini nyepelek, no berarti gak nabi. Nah, saya kiai, ya, aku nak salam tempelak sidi, aku rapati didel lo. Kulon aku sering didik bujuk kulon. Niki kisah nyata. Sampai aku dun rimong. Niki kulon terpaksa cerita mergo gei tiba. Kulon kadang kundangan, tapi tiga itu yang duit sepuluh aku. Kadang kan tiang sebagian daerah penting bagi salam tempelak bagi kiai, aku dua kes sepuluh aku. Niku sering kulon tumbas no beras. Dek duwe iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Duwe iki oleh wong melarat. Dadi nak duwe gedhe iku nggo jihad, nak duwe cilik nggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian daginge anak-anakku dikeki wong melarat. Yo kudu eling. Cukup pepen untuk salam tempelek 1 juta terus lali sing 5000. 5000 kudu dadi daging ben kuwi ngiling-ngilingan nak kita tau duwe daging sing tumbuh sangka sedekah wong napa melarat. Lah sing duwe gedhe nggo jihad. Yo penting mergo nek duwe cilik ora kena nggo jihad entek ning dalan, paham ngono. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nek Sulaiman tak hadiah emas kok silo berarti gak raja, ndekne raja. Tapi nek ora silo berarti ndekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete, jeneng nabi rata-rata nabi raja dia ana mlete. Bilqis nu butuh emas pirang-pirang. Emas itu diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bar bingkis sik diadai ning peti sing apik sik didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa kereta, kereta kuda. Pokoke posisi emas itu begitu mulya. Nabi Sulaiman nyen nabi raja. Jung. glodokan jaran iku gawe kemas. Terus gon-gon sampah yo gawe kemas. Glodokane jaran yo cara mriki napa ada jaran lho. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis nggawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita di apa? Jebule roh emas ning gone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan sing gawa dia. Lah yo barang mlet barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe. Ada napa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nangane irji ilaihim falana tiyannahum bi junudillah qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lha olem goblok. Iku sapa gawa apa emas? Olem goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono. Mbok angkat ning kereta, mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kowe mbek emas ijek seneng, wis go mulai aku ora ono gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman, untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut satu biji gula ditompo. Marhaban jare itu kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune meneh iki ora kena mbok tirune. Dekne ku anggere esuk iku pejamaan, anggere pejamaan dhuwur iku senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah, terus dekne lungguh. Takoi miskinan yujali si miskinan aku yang melarat kau yang kuwes podo melarat ya jagungan lu biasa sih padahal si dijagungan ya orang tak ngenyai melarat apa nih untuk nyata menampar tapi Nabi Sulaiman senang nih mendingan miskinan yujali si miskinan aku yang podo melarat ya apa jagung itu Nabi Sulaiman jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman aku tawadu es apa boleh jadi miskinan yujali si miskinan ayo podo melarat ya ada jagungan ya terjagung karena dek ini ngerti kabeh itu dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala dek ini tauhidnya mantap orang melok duwe blas lah kita di duwe tolong puluh juta tak miliar itu ngerasa meliti mereka ngerasa wajah itu orang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin paham kita gitu? Ini makamnya para nabi ini Sulaiman ngoten dia orang pengaruhi dia tetap tawadu sampai sangking tawaduin mempertimbangkan keselamatan yang apa sem makanya diarani surat namel surat apa sem. Jadi nak saiki ono tokoh-tokoh sing nyelametno kewan itu saiki diselametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang Sulaiman klasik kiat menyelamatkan apa semut dereng enten to saniki LSM-LSM sing kiat menyelamatkan apa semut ora tanggung-tanggung mumpung sakmono iki eling-eling mau dawuh Sidin Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Jadi kowe nak ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa? Pangeran. Nah, jadi Sidin Ali aku ra butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya roh ayate kekuasaane napa? Allah. Lauku sifal ghata mastatu napa? Yakinan. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang kang isore sama iku gofilina aku lali kabeh aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning isore bumi cek ning ndi wae antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuh likah mongkon rusak apa sama ing para makhluk bal num sikuha balik ngendhalekno ingsun manane ngeker yang ngendhalekno ingsun hak ing sama ka ayati wa yumsikus sama antaqo alal ardi ila bidni wa anzalna minas sama ma'am bikotan walami.